Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala. Kaidah berikutnya adalah kaidah yang ke-35, wujubu tahdhiril muslimin minal kutubil mustamilati alal bidai. Wajibnya mengingatkan kaum muslimin bahaya buku-buku yang kontennya isinya adalah bid'ah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, wa inna minhum, dan sungguh di antara mereka ahlil kitab atau ulama ahlil kitab, la farikon, di antara mereka ahlil kitab, la farikon, ada sekelompok orang dari kalangan para ulama ahlil kitab yang memutarbalikkan lidah mereka bil kitabi, tentang kitab Allah, litahsabuhu minal kitabi, supaya kalian sangka bahasanya penjelasannya itu adalah bagian dari kitab Allah, wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukanlah bagian dari kitab Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, huwa min indillah, dia berasal dari Allah, wa ma huwa min indillah, dan padahal itu tidak berasal dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba, dan mereka berkata dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Maka semisal dengan atau serupa dengan perkataan ahli kitab ini segala macam bid'ah, maka bid'ah itu termasuk huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Karena orang yang membuat bid'ah, maka dia mengatakan inilah Islam, inilah akidah Islam, inilah ibadah yang diajarkan oleh Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan. Demikian juga bid'ah termasuk dalam wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ini berkata dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Allah, dalam Islam begini-begini. Padahal tidak. Mereka katakan Islam itu agama toleran, semua agama itu sama. Nabi itu mengajarkan sikap inklusif dalam beragama. Sehingga semua agama itu sama, dia katakan itu adalah Islam, itulah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dinisbatkan kepada Islam itu berarti sama dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sisi hubungan antara ayat ini dengan judul atau dengan bab. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, ya rasul wa hai rasul, ya la yasunkal ladina yusari'una fil kufur, janganlah engkau sedih dikarenakan orang-orang yang bersegera atau berlomba dalam kekafiran. Minalladhi naqalu amanna bi afahim, yaitu orang-orang munafik yang mereka berkata dengan mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, sedangkan hati mereka tidaklah beriman. Wa minal ladina hadu, demikian juga dari orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi itu sama'una lil kadzib, hobi mendengarkan kebohongan. Kalau diterjemah depak, yang dimaksud dengan hobi mendengarkan kebohongan artinya adalah orang-orang Yahudi sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong, atau mereka sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka, namun dengan kutipan yang tidak jujur. Maka bohong itu boleh jadi sejak asalnya, ini kalau dimaknai dengan makna yang pertama tadi kan, bohongnya sejak asalnya perkataan para pendeta yang bohong, atau bohong itu ini adalah kreasi pendengarnya. Mendengarnya, kalau dia mendengar dari Nabi, ya, pasti utuh, namun dia sampaikan secara tidak benar. Ini juga disebut sama'una lil kadzib. Maka sama'una lil kadzib, maka itu kalau berdasarkan penjelasan tadi, ada kadzibnya itu ada dua model. Ya, boleh jadi kadzibnya itu sejak awal memang itu adalah berita bohong, suka mendengarkan gosip, bahasan fitnah yang tidak jelas validitasnya. Nah, ini sama'una lil kadzib. Boleh jadi, namun sama'una lil kadzib jenis yang kedua, yang dia dengar itu otentik. Yang dia dengar itu benar, utuh, namun untuk tujuan dia mendengar secara utuh tadi untuk disampaikan dengan tidak utuh. Maka dua-duanya sama'una lil kadzib, sifat orang Yahudi. Maka sifat khas orang Yahudi Allah sampaikan di sini adalah sama'una lil kadzib, hobi dan penggemar berita-berita yang dusta. Sama'una liqaw min akharin, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Demikian artinya di terjemah Debak. Sama'una liqaw min akharin, mereka suka mendengarkan sekelompok orang-orang yang lain, lam ya'tuk, yang mereka itu belum pernah datang kepadamu. Maksudnya kalau di terjemah Debak, di catatan kaki disampaikan, mereka sangat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong, yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena sangat benci kepadanya, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Yang jelas, mereka orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi, salah satunya tadi penjelasannya. Namun dia sudah komentar macam-macam, ketemu saja belum. Maka itu sifat khas orang Yahudi, sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk, mereka suka mendengar perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang cenderung negatif tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sang komentar itu ketemu Nabi saja belum pernah. Dan demikian sebagian kaum muslimin hobi dengan perkataan sebagian orang yang suka mencela orang lain, sebagian dai yang mencela dai yang lain, padahal ketemu saja belum pernah, lihat wajahnya saja belum pernah, padahal wajahnya banyak di internet dan yang lainnya, namun dia lihat wajah orang yang dibicarakan saja belum pernah, namun sudah bisa komentar wa si fulan kada wa kada, saya ngerti betul dia gini-gini, banyak sudah bukti dan seterusnya. Ketemu saja belum pernah. Namun ada orang yang hobi mendengarkan orang-orang model kayak gini. Yang hobi mendengarkan orang-orang model kayak gini, ini ketulan sifat Yahudi. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Yuharifunal kalima min ba'di mawadi'i, mereka mengubah-ubah perkataan itu Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka melakukan tahrif, itu sifat khas orang Yahudi, melakukan penyelewengan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Penyelewengan terhadap Al-Qur'an dan semisal itu, maka sebagian kaum muslimin yang suka menyelewengkan tafsiran Al-Qur'an atau hadis Nabi, demikian juga perkataan ulama sehingga sesuai dengan seleranya. Maka ini ketularan sifat Yahudi. Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tahu fahdharu. Mereka mengatakan jika yang diberikan kepadamu yang sudah diterima, yang sudah diubah, terimalah. Jika kamu diberi yang bukan itu, maka hati-hatilah. Maka ini sang ulama melakukan tahrif, ulama Yahudi ini melakukan tahrif terhadap Taurat. Tafsirnya begini-begini, kemudian dia pesan kepada murid-muridnya, kalau kalian dapat tafsiran sama dengan tafsiranku, nah maka terimalah. Kalau tafsirannya beda, tidak sebagaimana tafsiran yang melenceng tadi, hati-hati. Maka dia mentahdir. Mentahdir dari tafsiran yang benar, tafsiran yang asli. Maka tidak cukup dengan melakukan penyimpangan, melakukan tahrif terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga mengingatkan murid-muridnya jangan coba-coba dengar-dengar menerima dan menelan tafsiran yang benar. Nah, kalau dapat tafsiran semacam ini sama persis keblingernya, diterima baik-baik. Namun kalau yang otentik, maka fahdharu, waspadalah. Wa may yuridillahu fitnatahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dibiarkan sesat, ya, maka fitnah di sini sesat, maka siapa yang Allah inginkan untuk sesat, falan tamlika lahu minallahi syai'a, engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah, engkau tidak akan bisa menolong orang tersebut selamat dari kesesatan syai'an sedikit pun. Ulaika ladzi lam yuridillahu ayatahhira qulubahum, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk membersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khisyun, untuk mereka khisyun kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat siksaan azab yang besar. Kemudian ada kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala an Jundiyin, tentang seorang tentara, seorang militer, namun dia punya ketertarikan agama dan belajar agama. Lahu aqta wa nasakha biyadihi, dia punya wallahu alam aqta di sini, ya, boleh jadi maknanya adalah kekuasaan, atau ini dari kata-kata khit'un, potongan dari kekuasaan atau semacam itu, atau kekayaan, kelebihan harta. Wa nasakha biyadihi, dan dia telah menyalin dengan tangannya, karena di masa silam belum ada fotokopi dan mesin cetak, ya, maka buku itu digandakan dengan tulisan, dengan menyalin. Dan dia telah nyalin dengan tangannya Sahih Bukhari dan Muslim. Ini tentu satu hal yang luar biasa. Nyalin arba'in saja belum pernah mungkin kita, ya. Nah, ini nyalin Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wal Quran, dan pernah dia nyalin Al-Quran. Padahal dia tentara, orang militer. Namun kecenderungannya kepada belajar, ya, agama sangat tinggi. Wa wanawi kitabatil hadis wal Quranil azim, dan dia memang punya azam kuat, tekad untuk menulis buku-buku hadis, menyalin buku-buku hadis dan Al-Quran. Ya, oleh karena itu jika dia mendengar ada kertas atau ada pena yang dijual, maka dia akan beli meskipun harganya 1000 dirham. Padahal itu mahal sekali. Berarti akta di sini dia orang kaya. Ya. Wa qala ana insya Allah aktub fi jami' hadhil waraq, dan aku insya Allah akan kutuliskan, yaitu kusalin di semua lembaran-lembaran kertas ini hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Dan dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita yang sangat tinggi, boleh jadi dia berencana untuk menyalin kutubus sittah misalnya. Wah, ini satu cita-cita yang luar biasa. Fal ya'tham amla, dosakah orang tersebut ataukah tidak? Demikian juga, dan manakah buku tafsir yang paling dekat kepada ajaran Quran dan Sunnah? Dari sekian, kemudian penanya mengatakan antara tafsir Zamakhsari, tafsir Qurtubi, ataukah Baghawi, ataukah yang lain. Kemudian sang penanya bertanya, dan jika seorang itu menyalin buku agama untuk dirinya, atau untuk dia perdagangkan, dia perjualkan, apakah ada pahalanya dan ganjarannya? Ya, contoh buku agama semisal dia salin Ihya Ulumuddin atau Kutul Kulub, demikian juga semisal buku tentang logika, Aftuna, tolong berilah fatwa kepada kami. Maka jawaban Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau katakan dalam jawaban panjang, yang nampaknya isi kaidah ini adalah cuma jawaban beliau untuk pertanyaan ini. Dikatakan orang tersebut tidaklah punya dosa dalam apa yang dia niatkan, ini masalah niat, wa yaf'aluhu, dan apa yang dia lakukan berupa kegiatan menyalin, menulis buku-buku ilmu syar'i. Karena menulis atau menyalin Al-Quran dan hadis-hadis sahih serta tafsir yang ada, Atsabitah, yang merupakan tafsir-tafsir yang valid, tafsir-tafsir yang standar, min a'zamil qurbat wa ta'at, termasuk amal ibadah yang sangat agung dan amal taat yang luar biasa. Adapun tafsir yang beredar di masyarakat, maka yang paling bagus dari sisi konten, dari sisi kualitas isi, ada tafsir Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Ya, tafsir At-Tabari. Ya, sisi kelebihan tafsir At-Tabari, karena dia menyebutkan perkataan para ulama dengan sanad-sanadnya. Ya. Dengan sanad-sanadnya. Ya. Namun, ya, sampai saat ini belum ada cetakan yang bagus yang kemudian membantu penuntut ilmu level pemula atau menengah untuk masalah kualitas asar-asar yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Cetakan yang terbagus ya tahqiq Abdul Muhsin Abdullah At-Turki, ya, ya, itu yang paling bagus saat ini, itu pun juga belum sampai ini atsar ini sahih dhaif dan seterusnya. Ya, maka ya, tafsir At-Tabari masih membutuhkan kerja keras lebih dalam lagi untuk para penuntut ilmu dan ulama, terutama ulama hadis. Walaysa fihi bid'atun wala yanqul 'anil muttahamin, demikian juga tidak ada padanya tafsiran yang menyimpang atau disebut bahasanya bid'ah, tidak pula menukil penjelasan dari orang-orang yang muttaham, orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang bermasalah, semacam Muqatil bin Sulaiman yang tertuduh Qudari, pengikut faham Qudariyah, Wal-Kalbi, demikian juga tafsir Al-Kalbi. Dan buku tafsir yang paling kuno yang sampai kepada kita, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ini buku tafsir yang paling kuno sampai saat ini, yang sudah tercetak dan tersebar, yang terkuno, tafsirnya Muqatil bin Sulaiman. Sedangkan tafsir-tafsir yang ma'thurah, tafsir-tafsir yang isi pokoknya adalah menyebutkan asar-asar, riwayat-riwayat yang untuk menjelaskan ayat, ya, dengan menyebutkan sanadnya sangatlah banyak. Ada tafsir Abdul Razak As-Sun'ani, penulis kitab Musannaf, Musannaf Abdul Razak. Kemudian tafsirnya Abad bin Humaid, Waqi' Ibn Jarrah Ibn Abi Syaibah, juga penulis kitab Musannaf, Ahmad bin Amhal dan Ishaq bin Rahawai. Wa amma tafasir salasa al-mas'ul, sedangkan tiga tafsir yang ditanyakan, Zamakhsyari, Qurtubi dan Baghawi, fa aslamu minal bid'ati, yang maka yang paling bersih dari bid'ah dan hadis yang dhaif adalah Baghawi. Namun hakikat dari tafsir Baghawi adalah mukhtasar, ringkasan dari tafsir Tsa'alabi. Cuma Baghawi membuang hadis-hadis palsu dan tafsir-tafsir tafsiran yang menyimpang, tafsir yang bid'ah yang ada di dalamnya. Demikian juga dia buang hal-hal lainnya. Wa ammal Wahidi, adapun Wahidi, fa innahu tilmidhu Tsa'alabi, Tsa'alabi, maka dia adalah murid dari Tsa'alabi. Wa akhbar minhu bil arabiyah, dan Al-Wahidi ini akhbar Al-Wahidi ini lebih pakar bil arabiyah, dalam bahasa Arab, dibandingkan gurunya Tsa'alabi. Akan tapi Tsa'alabi fihi salamatun minal bidah, dia bebas bersih dari bid'ah, wallah alam bid'ah akidah. Wa in dzakaraha, meskipun beliau menyebutkan bid'ah, maka itu taklidan li ghairihi. Faktornya adalah karena ikut-ikutan orang lain. Dan Al-Wahidi adalah penulis buku Sababun Nuzul yang pertama. Nah, buku Sababun Nuzul yang pertama itu karya Al-Wahidi, namanya Asbabun Nuzul, yang kemudian diringkas dan diberi disarik. Namun Al-Wahidi menyebutkan semua Sababun Nuzul, artinya riwayat yang dhaif ataupun riwayat yang palsu ataupun riwayat yang sahih, kemudian disaring oleh riwayat-riwayat ini disaring dan ditambahi oleh Syuti dengan kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Itu diantara maka Al-Wahidi lebih terkenal ya sebagai penulis Sababun Nuzul, meskipun juga beliau menulis buku tafsir. Nah, tafsirnya Al-Wahidi itu, nah, beliau punya 3 buku tafsir. Yang ini 3-3-nya itu mengikuti level kemampuan orang dalam bidang ilmu, pemula, menengah, kemudian kelas lanjutan. Dari Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Yang untuk pemula, beliau tulis buku tafsir untuk pemula Al-Wajiz. Kemudian untuk kemudian level lanjutnya beliau tulis buku tafsir Al-Wasit. Kemudian untuk level lanjut beliau tulis buku tafsir Al-Basit. Dan Al-Basit di sini sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, tidak sebagaimana urf dalam perkataan percakapan bahasa Arab saat ini. Basit kalau dalam perkataan percakapan sekarang maknanya sederhana. Hada ampun basit. Ini masalah remeh biasa. Bukan masalah panjang besar, panjang keliling, luas keliling dah. Ini ada bahasun basit. Ini cuma makalah ringkas saja. Jadi makalah basitoh. Ini cuma artikel pendek, enggak panjang lebar bicara kemana-mana, lengkap enggak. Itu dalam bahasa percakapan bahasa Arab sekarang. Basit maknanya sesuatu yang sederhana, pendek, enggak panjang lebar, enggak lengkap, enggak komprehensif, membahas dari semua sisi. Namun kalau maknanya dalam bahasa Arab yang asli, basit itu artinya mubasat, sesuatu yang panjang lebar. Fiha dalam tafsir-tafsir Al-Wahidi di atas terdapat fawaid jalilah, terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, meskipun di sana terdapat risun kathir, hal-hal yang enggak mutu yang juga banyak. Yang hal-hal yang enggak mutu ini minal mangkulat al-batilah wa ghairiha. Itu sumbernya gara-garanya adalah karena kutipan. Dari kutipan-kutipan ternyata yang dikutip hal-hal yang jelek, yang negatif, dan ada juga yang non-kutipan. Adapun Zamakhsari, maka beliau adalah satu hal yang patut, di satu sisi beliau adalah Mu'tazili. Beliau adalah tokoh Mu'tazilah di zamannya, ulama besar Mu'tazilah di zamannya. Dan beliau jadikan buku tafsirnya sebagai sarana dakwah untuk mendakwahkan pemahamannya yang pemahaman yang Mu'tazilah. Namun di sisi yang lain beliau adalah pakar bahasa. Maka beliau katakan Zamakhsari tafsirnya mahsuun penuh dengan bid'ah, yaitu bid'ah i'tizal, bid'ah Mu'tazilah, wa ala tariqatil Mu'tazilah. Dan beliau menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti metode Mu'tazilah. Maka isinya terdapat pengingkaran terhadap sifat Allah, pengingkaran kalau Allah itu dilihat pada hari kiamat, dan mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan mengingkari kalau Allah lah yang menghendaki lil kainat berbagai macam kejadian, dan mengingkari kalau Allah adalah menciptakan perbuatan hamba, dan yang lainnya min usulil mu'tazilah, yang merupakan prinsip-prinsip dasar akidah mu'tazilah. Dan mu'tazilah punya usul khomsah, punya pancasila, ya, punya lima dasar yang mereka sebut usul khomsah tadi terdiri dari tauhid, keadilan, satu level di antara dua level, satu kedudukan di antara satu posisi di antara dua posisi, terlaksananya ancaman dan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi yang dimaksud dengan tauhid menurut Mu'tazilah ya tadoman isinya adalah pengingkaran terhadap sifat. Mengingkari semua sifat Allah, karena mereka hanya meyakini nama Allah diterima kalau Allah al-alim, namun alimun bila ilmin. Allah itu punya nama alimun, namun Allah tidak punya ilmu. Allah punya nama sami'un, maha mendengar, namun bila sam'in, Allah itu tidak mendengar. Allah itu punya nama basirun, maha melihat, bila basorin, namun tidak melihat, dan seterusnya. Allah itu punya nama hayyun, namun bila hayatin. Zat yang hidup, namun dia tidak hidup. Karena Mu'tazilah mensifati Allah dengan tidak. Tidak yang negatif, dia tidak. Meskipun mereka mengatakan bahasanya Allah itu tidak hidup, namun juga tidak mati. Allah itu tidak mati, tidak tuli, tidak bisu. Namun apakah mendengar? Enggak. Apakah melihat? Enggak. Apakah hidup? Enggak. Mati? Enggak juga. Mati tidak, tuli tidak, buta tidak, tidak buta, tidak tuli, tidak ini, tidak lemah. Namun melihat tidak, mendengar juga tidak, mendengar. Nah, hidup ya, tidak hidup, mengetahui tidak mengetahui. Bodoh, enggak bodoh juga. Nah, kan repot kan? Gimana ini? Berilmu, tidak berilmu namun juga tidak bodoh nih. Ya, isi dari tauhid dalam akidah Mu'tazilah artinya adalah pengingkaran terhadap sifat. Karena mereka meyakini bahasanya jika Allah itu punya sifat, perlu diketahui bahasanya mereka punya kaidah akal, sifat itu bukan mausuf. Sifat itu sesuatu di luar pemilik sifat, dan ini satu hal yang tidak ada di dunia nyata. Mereka mengatakan bahasanya sifat itu ghairul mausuf, sifat itu sesuatu di luar pemilik sifat. Maka mendengar itu sesuatu, manusia mendengar itu sesuatu di luar zat manusia. Itu tidak ada, tidak pernah ada. Yang namanya sifat itu menyatu dengan mausuf. Namun kaidah akal mereka, padahal mereka adalah orang mengagungkan akal, dan demikianlah min ajaibil qadar, keajaiban takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlalu gulu berlebihan dalam sesuatu, berlebihan dalam menggunakan akal dan mendewakan, mengagung-agungkan, mempertuhankan rasio dan logika, malah punya pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan akal dan rasio. Padahal itu adalah orang yang demikian luar biasa perhatiannya dengan pemuliaannya terhadap akal, namun menghasilkan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal. Kok bisa ya? Padahal yang rajin bicara tentang pentingnya akal, tentang mulianya akal, tentang kehebatan akal, namun malah punya pendapat yang tidak masuk akal. Di antaranya adalah perkataan mereka, sifat itu ghairu mausuf. Sifat itu sesuatu di luar pemilik sifat. Tembok putih, putih dengan tembok itu, putih itu sesuatu di luar tembok, kan enggak ada kan. Tembok putih, ya putih itu bagian dari tembok, enggak ada putih ini tembok, ini kemudian sampingnya putihnya tembok, kan enggak ada. Mereka mengatakan bahasanya sifat itu di luar pemilik sifat, Maka mereka katakan jika Allah itu memiliki sifat, padahal sifat itu di luar Allah, sifatnya Allah itu sesuatu di luar Allah. Kemudian kita yakini bahasanya sifat Allah itu azali. Nah, Allah itu mendengar sejak dulu. Ya, Allah itu melihat sejak dulu, hidup sejak dulu tanpa awal. Maka berarti yang azali banyak. Zat Allah azali, mendengarnya Allah azali, hidupnya Allah azali, dan seterusnya. Dan azali ada sifat khas Tuhan. Oh, kalau begitu Tuhannya jadi banyak. Ya, karena yang azali banyak, maka Tuhannya banyak. Supaya Tuhannya itu satu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang azali harus satu, zat Allah. Ya, maka enggak, maka Allah harus tidak punya sifat. Maka Allah harus tidak punya sifat. Maka itulah tauhid. Nah, inilah latar belakangnya. Kenapa? Kok bisa ceritanya gimana kok mengingkari sifat itu tauhid? Mengingkari sifat kok tauhid? Karena kalau Allah punya sifat dan sifat itu di luar zat dalam logika mereka, di luar zat Allah, kemudian sifat itu diyakini azali sebagaimana zat Allah yang azali, dan azali adalah sifat khas Tuhan, sifat yang akhasul khas, sifat khas yang paling khas dari Tuhan adalah azali. Lah ini kok yang azali kok banyak? Nah, berarti Tuhannya jadi banyak. Maka ini kemusyrikan. Punya banyak Tuhan, ya, politeisme, ya. Ini kemusyrikan. Sehingga tidak boleh tidak sifat-sifat tersebut harus dihilangkan agar Esa, agar Allah itu sendirian dalam azali. Oleh karena itu Ibnu Tarmat nih menyebut para pengikutnya dengan al-muwahhidin. Nih, orang-orang yang bertauhid, maksudnya orang-orang yang mengingkari sifat. Padahal mengingkar semua sifat Allah adalah ilhadun fi asma'illahi wa ayati, adalah penyimpangan terhadap nama dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kok dikatakan penyimpangan terhadap nama? Karena setiap nama mengandung sifat. Maka mengingkari sifat itu adalah penyelewengan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama alim, namun alimun bila ilmin. Nah, ini penyelewengan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala dan penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang demikian banyak menegaskan kalau Allah punya sifat mendengar, melihat, hidup, dan seterusnya. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.